Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih berdebat tentang kesamaan orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang tua, sampai pada penjelasan hadis liyalini minkum ulul ahlami wal nuha, hendaknya yang berada di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang dewasa lagi berakal. Diambil faedah dari hadis ini bahwasanya dekat dengan imam sholat itu memiliki kedudukan atau sesuatu yang dituntut, yang disunahkan. Oleh karena itu Nabi alaihissalam mengatakan dia ini hendaknya mengikuti aku ayakunu walladhi yalini, yakni hendaknya yang berada di belakangku yang mengikuti aku adalah mereka yang dewasa dan yang berakal. Berdasarkan keterangan ini, yakni yang semakin dekat dengan imam jaraknya maka semakin utama. Maka kita katakan idzakana yaminus shofi ba'idan wa aitsar shofi aqrab minhu bisyakl wadhihin fa inna shofal aitsar afdal min athina. Apabila shof yang kanan itu jauh, di kanan shof itu jauh, sedangkan di kiri shaf atau shaf bagian kiri itu dekat dengan imam dengan jarak yang jelas, fa inna shafal aitsara afdalu min al-aiman, maka shaf yang sebelah kiri lebih utama daripada yang sebelah kanan. Min ajli dunuhihi min al-imam, karena dekatnya dia dengan imam, imam salat. Walianna ulama kana nasu fi awal amri idha kana imamuhum watanani ma'ahu fa innahumma yakunani an yaminihi wahidun wa an shimali wahidun wala yakun kilahuma an yamin. Fadalla hadha ala mura'ati dunuhi min al-imam tawassuti al-iman al-imami minal ma'mumin. Dan dikarenakan alasan yang kedua, di awal diperintahkannya sholat berjamaah, maka manusia apabila hanya tiga orang, satu imam yang duanya makmum, maka kedua makmum tersebut yang satunya di sebelah kanan imam dan yang satunya lagi di sebelah kirinya, dan keduanya tidak berada di sebelah kanan tetapi satu sebelah kanan satu sebelah kiri, maka hal ini menunjukkan atas diperhatikannya kedekatan dengan imam dan juga diperhatikannya masalah imam itu hendaknya di tengah-tengah para makmum. Allah rahmatullah, walakin hadzal amru ay kaunu imami wa tanani ma'ahu yakunani fi shaffin wahidin hadza nusikha. Akan tetapi masalah ini, yaitu seorang imam dan dua orang makmum bersamanya yang mana keduanya berada dalam satu shaf yang sejajar dengan imam dua makmum tersebut, yang satu sebelah kanannya, yang satunya lagi sebelah kirinya, ini dimansukh hukumnya. Wa sara al-imamu idza kana ma'ahu itsnani yasifani khalfahu, maka jadilah imam apabila bersamanya dua orang makmum, maka dua makmum tersebut berada di belakangnya. Walakin kaunuhu hina kana masyru'an yuj'alu ahaduhuma 'ala yamini wa thani 'ala yasari yadullu 'ala annahu laysa al-ayman afdala mutlaqan. Akan tetapi ketika pertama kali disyaratkannya masalah sholat berjamaah, ketika makmumnya dua orang, maka salah satunya dijadikan di sebelah kanan imam, yang keduanya atau yang satunya lagi di sebelah kirinya, ini menunjukkan bahwasanya sebelah kanan imam tidaklah lebih utama secara mutlak. Bal afdalu minal aisari idza kana muqariban aw mithla. Akan tetapi makmum yang berada di sebelah kanan imam lebih utama daripada yang sebelah kiri imam apabila yang sebelah kanan imam tersebut lebih dekat dengan imam daripada yang sebelah kiri, atau sama jaraknya dengan makmum yang sebelah kiri imam tersebut. Amma idza tamayyaza bi mizatin bayyinatin fajataru mu'addunu min imami afdal. Adapun apabila ada perbedaan yang sangat nampak, sangat jelas antara yang sebelah kanan dengan sebelah kiri imam, maka yang sebelah kiri imam namun dekat dengan imam itu afdal, lebih utama. Artinya cari tempat atau shaf yang lebih dekat dengan imam setelah mencari shaf yang paling awal. Yang awal penuh, maka isi shaf yang berikutnya, dan perhatikan kedekatan atau jarak dengan imam. Semakin dekat dengan imam, walaupun di sebelah kiri imam, maka itu lebih utama daripada yang sebelah kanan, tetapi lebih jauh dari imam. Qala rahimahullah wa fi hadits ru'ya allati ra'aha ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tatasawwaku bisiwakin فجاءه رجلان فأراد أن يقضيه الأصغر فقيل له كبر كبر. Dan dalam hadis tentang mimpi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersiwak dengan kayu siwak, maka datanglah dua orang kepada beliau, maka Nabi ingin memberikan siwak tersebut kepada yang paling muda di antara dua orang tersebut. Maka dikatakan kepada beliau, kabir kabir, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Fi dalilun aidan ala i'tibarul kibar. Dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang teranggapnya masalah usia, yakni diperhatikan, diperhitungkan jadi satu patokan atau barometer masalah usia, yaitu usia menjadi alasan untuk lebih didahulukan dalam masalah pemberian sesuatu. Ketika ada dua orang, yang satunya lebih tua dari yang satunya lagi, maka yang lebih tua itu yang didahulukan dalam masalah pemberian. Berarti usia itu diperhitungkan, dianggap di dalam masalah ini, masalah pemberian. Wa annahu yuqaddamu al-akbaru fi iqta'i syai'i, dan bahwasanya yang lebih tua itu diberikan atau lebih didahulukan dalam masalah memberikan sesuatu. Wa min dzalika idza qaddamta at-ta'ama matalan aw al-qahwata aw syaya fala tabda bil yamin. Dari contoh penerapan kaidah ini, yakni yang lebih tua didahulukan dalam masalah memberikan sesuatu, maka contohnya apabila engkau menghidangkan makanan atau minuman seperti air kopi atau air teh, maka janganlah engkau memulai dengan yang sebelah kananmu dalam memberikan makanan atau minuman tersebut. Bal ibda' bil akbari alladhi amamaka, akan tetapi mulailah memberikan makanan atau minuman tersebut kepada orang yang lebih tua atau yang paling tua yang berada di hadapanmu, di depanmu. Karena Nabi ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma arada an yu'tiyahu al-asghara qila lahu kabbir. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ingin memberikan kayu siwak kepada yang lebih muda dari dua orang tersebut, maka dikatakan kepada beliau kabbir, dahulukan yang lebih tua. Wa ma'lumun anna law kana al-asgharu huwa al-aisar madzaba ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'tihi iyyahu. Dan sudah diketahui bahwasanya seandainya yang lebih muda tersebut dari dua orang tadi, seandainya yang lebih muda itu berada di sebelah kiri, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak akan memberikan siwak tersebut kepadanya. Fadzahiru, maka yang nampak dari hadis ini adalah annahu aqdal aymana min ajli tayamun. Bahwasanya beliau memberikan kepada orang yang berada di sebelah kanan beliau dari sisi keutamaan yang berada di sebelah kanan, karena adanya keutamaan bagian atau arah kanan. Lakin qila lahu kabbir, tetapi dikatakan kepada beliau dahulukan yang lebih tua, yakni a'tihi al-akbar, maksudnya berikan siwak tersebut, kayu siwak tersebut kepada yang lebih tua dari dua orang tersebut. Fa hadza idza kana an-nasu amamaka tabda'u bil kabir, maka hal ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya apabila manusia berada di depanmu, orang-orang atau sekelompok orang, sejumlah orang berada di depan engkau, maka mulailah orang yang lebih tua dalam masalah pemberian sesuatu. Berikan sesuatu, makanan, minuman atau yang lainnya, yang kepada orang yang ada di hadapanmu yang paling tua. La tabda bil yamin, jangan kau mulai memberikan sesuatu kepada orang yang berada di sebelah kananmu. Amma idza kanu jalisina anil yamini wa anil shimali fabda bil yamin. Adapun apabila orang-orang yang berkumpul tersebut mereka duduk melingkar, yakni mereka duduk di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita, maka mulailah dengan yang sebelah kanan dalam masalah pemberian. Kalau sifatnya ada yang di sebelah kanan dan yang ada yang sebelah kiri kita, seperti halaqah atau melingkar duduknya, maka dahulukan yang sebelah kanan kita. Wa bihadza yujma'u bainal adillati ad-dalati 'ala i'tibar at-takbiri ay mura'ati al-kabir wa 'ala i'tibar al-ayman ay mura'ati al-ayman. Dengan hal ini kita bisa mengkompromikan, menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada yang menunjukkan dianggapnya masalah usia, yakni diperhatikan, didahulukan yang lebih tua, dengan dalil yang menganggap atau yang menunjukkan atau yang berisi perintah atau anjuran agar diperhatikan dan didahulukan yang di sebelah kanan. Ya, ini memperhatikannya sebelah kanan kita. Maka dua dalil ini atau dalil-dalil tersebut kita gabungkan. Fanaqulu, maka kita katakan, idza kanatil qissatu kama jaa'a 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana ma'ahu ina'un yashrabu minhu wa 'ala yasari al-asyyaqu wa 'ala yaminihi ghulamun faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil ghulami ata'dhanu li an uqtiya ha'ula'i faqala al-ghulam la wallahi la utiru dinasibi minka ahadan. Apabila kisahnya itu sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya beliau membawa atau bersama beliau ada bejana yang berisi minuman. Beliau minum dari bejana tersebut, dan di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua yang lebih tua dari yang lainnya, al-asyab, orang-orang yang tua atau senior. Dan di sebelah kanan beliau ada gulam, anak-anak atau anak-anak muda yang masih muda. Sebelah kanan, sebelah kiri beliau orang tua, sebelah kanan beliau anak-anak muda. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata atau minta izin kepada anak-anak muda atau anak muda yang ada di sebelah kanan beliau. Sebelah kiri beliau orang tua, sebelah kanan beliau anak muda, seorang anak muda. Maka Nabi berkata kepadanya, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka ini? Yani orang-orang yang sudah tua yang ada di sebelah kiri beliau. Maka anak muda tersebut dalam riwayat sebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anak muda tersebut mengatakan atau menjawab, tidak, demi Allah, saya tidak akan mengutamakan seorang pun bagianku dari yang saya sudah punya hak untuk mendapatkan bagian saya dari minuman engkau wahai Nabi. Maka hal ini adalah keutamaan dan saya tidak akan memberikannya atau tidak akan mengutamakan seorang pun dalam masalah bagian saya dari engkau ini. Dan ini tidak diizinkan. Akhirnya diberikan minuman tersebut kepada anak muda yang ada di sebelah kanan beliau. Sifatnya ada sebelah kanan, ada sebelah kiri orang-orang ada. Maka dahulukan yang sebelah kanan. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka minuman tersebut diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada anak muda tadi. Fa idza kana hakadha fa a'ti man 'ala yaminika. Maka apabila kondisinya seperti ini, orang-orang yang duduk ada di sebelah kanan kita dan ada juga yang di sebelah kiri kita, maka berikan makanan, minuman atau sesuatu kepada orang yang ada di sebelah kanan kita. Ammal ladzina amamaka fabda' bil kabir. Adapun apabila orang-orang yang duduk itu ada di depan kita, duduk atau yang hadir, bisa duduk, bisa berdiri. Adapun orang-orang yang ada di sekitar kita itu ada di hadapan kita, maka yakni di depan kita, maka mulailah memberikan sesuatu kepada yang paling tua di antara yang ada tersebut yang di depan kita. Kama tadullu alaihi sunnah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh sunnah Nabi. Di antaranya hadis yang kita bahas di bab ini. Wa hadza huwa wajhul jam'i bainahuma. Inilah sisi pengkompromian, penggabungan di antara dua hadis tersebut. Qala thumma innal insana idza aqta asyaraba al-kabira faman yu'ti ba'dahu. Kemudian seseorang apabila dia sudah memberikan minuman kepada yang lebih tua yang ada di hadapannya, maka siapa yang akan dia berikan setelahnya? Hal yu'ti alladhi ala yamini kabiri wa yakunu an yasari as-sab amil ladhi an yamini as-sab. Apakah dia akan memberikan minuman setelah itu kepada orang yang berada di sebelah kanan, orang yang tua yang ada di hadapannya, yang dia berarti di sebelah kiri orang yang memberikan minuman, yang meluangkan minuman, atau dia memberikan kepada orang yang berada di sebelah kanan dia sebagai orang yang memberikan minuman, meluangkan minuman? Naqulu yabda'u billadhi an yaminis sabbi. Kita katakan dia memulai dengan orang yang berada di sebelah kanan, orang yang menuangkan atau yang memberikan minuman. Wa in kana 'ala yasaril kabiri, walaupun orang tersebut berada di sebelah kiri orang yang tua tadi. Li'annana idza tabarna at-tayamuna ba'da mura'atil kibari faladhi 'an yaminika huwa alladhi 'an yasari muqabilika fatabda'u bihi. Sesungguhnya kita apabila kita menganggap atau memperhatikan masalah arah kanan, setelah memperhatikan sisi usia, maka orang yang berada di sebelah kanan dialah orang yang berada di sebelah kiri yang ada di hadapan, maka engkau mulai dengannya, dengan yang ada di sebelah kanan kita. Kalau kita memberikan kepada yang di hadapan kita, maka mulai yang paling tua, setelah itu mulai dengan yang ada di sebelah kanan kita, bukan di sebelah kanan orang yang tua tadi yang kita dahulukan. Malam yasmah ba'duhum li ba'din wa yaqulu aqdihi fulanan fathaqqu lahum balahum ayusqituhu. Selama sebagian mereka tidak mengizinkan kepada sebagian yang lainnya dan mengatakan berikan minuman tersebut kepada fulan, berikan minuman tersebut kepada fulan, artinya hukum asalnya urutannya adalah yang paling tua yang ada di hadapan kita itu yang pertama kali kita berikan minuman atau makanan, baru setelah itu yang sebelah kanan kita. Kecuali kalau yang sebelah kanan kita merelakan haknya, melepaskan haknya dan mengatakan berikan bulan dulu, walaupun ada di sebelah kiri kita, maka tidak masalah kalau diizinkan. Mengapa? Karena itu hak mereka. Mereka punya hak untuk menggugurkan haknya. Memberikan kepada yang sebelah kanan itu hak yang di sebelah kanan kita. Kalau mereka mengambilnya itu hak mereka. Tetapi ketika mereka tidak mau mengambilnya dan lebih mendahulukan yang lain, maka boleh juga. Selesai penjelasan bab ini, bab keutamaan atau memuliakan para ulama, orang-orang yang tua dan orang-orang yang punya keutamaan dan mendahulukan mereka atas yang lainnya serta ditinggikannya majelis-majelis mereka dan menampakkan kedudukan mereka. Bab yang berikutnya, bab yang ke-45, qala Imam An-Nawawi rahimahullah, bab ziyarati ahli khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a'i minhum wa ziyarati al-mawadhi'i al-fadilah, bab tentang mengunjungi orang-orang yang baik, bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, minta agar mereka mengunjungi kita dan minta doa dari mereka, serta mengunjungi tempat-tempat yang utama. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 60. Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdu yahutmuba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemudanya, yakni muridnya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdu yahutmuba. Aku tidak akan berhenti, yakni tidak akan berhenti berjalan, akan terus berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Hukuba ahqaba labisina fiha ahqaba. Ahqaba artinya bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Di sini Nabi Musa bertekad akan terus berjalan walaupun waktunya lama, bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk mengunjungi orang yang berilmu, orang yang baik, orang yang memiliki keutamaan, yaitu Al-Fadhil. Ada mengatakan beliau orang soleh, ada berpendapat beliau seorang nabi. Ila qawlihi ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Nabi Musa berkata kepadanya, kepada Al-Khadir, bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau mengajarkan kebenaran kepadaku dari sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Kafir ya, 60. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabb-nya, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan sore hari, yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Nabi diperintahkan untuk bersabar bersama dengan orang-orang soleh dari sahabat-sahabat beliau, yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah mereka, walaupun mereka mayoritasnya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta atau lemah ekonominya, orang-orang lemah. Tetapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersama mereka, walaupun ada para pembesar yang menyuruh beliau untuk mengusir mereka. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya untuk sabar bersama dengan orang-orang yang punya keutamaan tersebut, yaitu yang ahli ibadah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab ziyarati ahli al-khair wa mahabbatihim wa suhbatihim wa talabi ziyarati minhum. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bab mengunjungi orang-orang yang baik, mencintai mereka, berteman dengan mereka, dan minta agar mereka mengunjungi kita. Ahlul khairi hum ahlul ilmi wal imani was salah. Orang-orang yang baik, ahlul khair, adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang soleh. Wa mahabbatuhum wajibatun. Mencintai mereka itu hukumnya wajib. Wajib mencintai ahlul khair, orang-orang yang baik dari kalangan para ulama, orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh. Li'anna awthaqa urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dikarenakan tali iman yang paling pokok adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, dan al-bughdhu fillah, benci karena Allah. Inilah tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat. Berarti kalau seseorang sudah mampu menjalankan hal ini, pada dirinya ada al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, berarti telah memiliki tali iman yang paling kokoh. Berarti imannya luar biasa. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, beliau bersabda, inna awthaqa urul iman, sesungguhnya tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah antuhibba billah atau al-hubbu billah, cinta karena Allah, wa tubghidha fillah, dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Tarwib wa Tarhib. Cinta karena Allah patokannya apa? Patokannya ketaatan. Ketika orang yang kita cintai tersebut semakin taat kepada Allah, semakin besar, semakin bertambah kecintaan kita kepadanya. Dan sebaliknya, benci karena Allah adalah patokannya kemaksiatan. Semakin seorang bermaksiat kepada Allah, kita semakin benci kepadanya. Tentunya yang paling kita cintai adalah para malaikat dan para nabi dan para rasul, karena mereka adalah orang yang paling beriman, paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat nabi dan para ulama, ya mereka adalah orang-orang yang berilmu dan yang beramal soleh, maka kita cintai mereka sesuai dengan keilmuan dan amal soleh mereka. Semakin seseorang bertakwa kepada Allah, maka kecintaan kita juga semakin bertambah. Sehingga patokannya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan masalah duniawi atau masalah pribadi, dia berbuat baik kepada kita atau yang sejenisnya, sehingga kita bertambah cintanya, bukan itu. Tetapi ketaatan kepada Allah secara umum, dia berbuat baik kepada kita, juga berbuat baik kepada yang lain, maka kita mencintainya. Kenapa? Dia orangnya gemar berbuat baik, suka menolong, maka kita pun cinta. Apakah dia menolong kita atau orang lain, tidak masalah. Yang penting dia suka menolong, berarti ini amal soleh, maka kita semakin cinta kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, al-bughdhu fillah, benci kepada benci karena Allah, ketika seseorang dia semakin bermaksiat kepada Allah, maka kita semakin benci kepadanya. Atau ketika seseorang berkurang ketaatannya kepada Allah, maka berkurang pula kecintaan kita kepada orang tersebut. Barometernya, patokannya adalah ketaatan kepada Allah. Semakin taat, maka semakin cinta kita kepada dia karena Allah. Semakin kurang ketaatannya, semakin kurang pula cintanya kita kepada dia. Itu pertanda al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Fa idza kana insanu mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah wa bughdhuhu tabi'an li bughdillah fa hadza huwa alladhi yanalu walayatallahi 'azza wa jal. Maka apabila seseorang kecintanya itu mengikuti kecintaan kepada Allah atau kecintaan Allah, Allah mencintai para malaikatnya, orang-orang beriman, dia pun sama mencintai orang-orang beriman yang Allah cintai. Demikian pula kebenciannya mengikuti kebencian Allah. Allah benci kepada orang kafir, orang musyrik, orang munafikin, dia pun benci kepada mereka. Ini namanya mengikuti apa yang Allah benci. Maka orang yang seperti ini akan meraih wilayah Allah. Wilayah Allah yang ini kecintaan Allah Azza wa Jalla. Allah akan mencintainya, Allah akan menolongnya, Allah akan membelanya, dan dia berarti akan jadi salah satu dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan syarah berikutnya atau pelajaran syarahnya pada pertemuan ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.